Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in, asbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, bil khusus ka kiai anu tadi parantos masihan hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Duta asing deui di kalangan masyarakat Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung. Ialah Kiai Haji Fudoli jeung Kiai Haji Jamaluddin. Tadi namaku Haji Agus Salim dek ditayakeun 7 kiai. Kiai Nurjaya, Kiai Abrori, Kiai Wahab, ngan kukula di stop geus. Penting teuing. Urang doakeun mudah-mudahan kiai-kiai, ustad-ustad, santri-santri mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, pikeun nyaangan alam jagat ieu. Para qori timimiti, qori anu di bawah umur, anu sedang datang ka anu kolot, aya kabeh. Maksudna di samping bil barokah, supaya tergugah urang anu can bisa maca Quran, supaya daek maca Quran, supaya bisa nugis bisa, supaya daek anu geus daek, supaya mencerna makna-makna Al-Qur'anul Karim, tur bisa ngamalkeun. Para tur pemerintahanana nu alhamdulillah Bapak Bupati diwakili ku Bapak Camat, oge Bapak Lurah memang tama urang dieu ieu, alhamdulillah hadir tokoh Banten anu ayeuna hadir alhamdulillah ialah Bapak Wahidin Halim. Kumna Bu ibu bapak-bapak anu hadir di haflah anu kusim kuring dimulyakeun. Alhamdulillah di awal tepikeun ka tadi kukula diamati cukup materi-materi hikmah-hikmah Isra Mi'raj sangat cukup mentak ulama yang ngadua hungkul ngan eta aya kenang-kenangan dedeleuan di Uzbekistan. Jadi eta di Uzbek mah masya Allah, begitu berangkat ti dia ke Malaysia, ti Malaysia ke Uzbekistan Tashkent, turun subuh, sholat subuh, kemudian keluar ti bandara, masya Allah, cuaca na sejuk, jelema nagara karasep. Nele urang Uzbek haju nelerus di Gusti manting asa kumaha. Tapi anu paling berkesan lain masalah etana, nu sangat berkesan kebersihanana. Anu anggapan sim kuring mah bersih teh cuma di bandara. Tapi ternyata begitu di bandara langsung Bukhara. Sepanjang jalan sugan manggih kuntung, sugan manggih kalakai, sugan manggih sampah-sampah. Hating cek kurang pandai gelang. Datang ke Bukhara sangat bersih luar biasa. Begitu pula datang ke Samarkand bersih, pulang dari Tashkent ibu kota Uzbekistan ngendong sepeting bersihnya luar biasa. Jadi kerma karasep garilis bersih, bayangkan barang datang ke Kabupaten Tangerang, ha tanggung jawab ya. Sampah Ambalaya. Masya Allah, eta kotoran-kotoran sampah sakumaha tadi caritakeun geus bajalan teu beres, jembatan deui ngararedeng eueuh nu nangtung. Rarubuh. Ieu sampah pohara biasa di Kabupaten Tangerang mah. Isin urang lamun kadatangan ke Uzbekistan salah sahiji anggota ziarah aya nu muriang tertinggalannya na di Bukhara, tertinggalannya na di Samarkand, kemudian kuari cager diantar ku dokterna dulur paweha kuari geus aya di Malaysia, diantar ku dokterna jeung ku guide-na kuari geus aya di Uzdi Malaysia. Isuk bakal datang ke Jakarta, ke insya Allah bakal datang ke dia. Kula mikiran bae lain mikiran ngomong. Ngomong mah Inggris gampang guys lah. Maksudnya kula gede itu bahasa Inggris beja. Asal kiai dar, yes. Kiai makan, yes. Kiai eat, yes, yes. Kiai mayar, no, no, no. Dahar, oke. Okay. Bayar, no. Eta menang bisa aja nak ikut guru Rusdi. Ya lah bisa ada sakit doa Inggris. Hah, ia lamun kah datang kah dia kah Cilongok. Makanya nyana endek datang kah dia kah Cilongok endek. Dokterna jenggaida endek datang kah dia. Barang nele di Cilongok iya kari limbah sairung sampah liput datang. Kurang mikiran mah isi dia sebenarnya. Tapi gak geus kieu kaayaanana. Eueuh teh acara-acara kieu teh bangsa. Jadi Urang geker ngarokok ge ka si Singapura kitu ditungguan bae ku tukang sapu. Asal geusan bae balangkeun cokot kunyana asupkeun. Eta geus ge budaya. Etalah nu paling terkesan di Uzbekistan. Masya Allah. Tapi barang diamati ku kaula melalui pengamatan ahli sufi. Ngabersihan sampah zahir mah kecil. Tetapi nu paling sulit adalah lamun di otak urang aya limbah jeung sampah. Sampah ieu mah babari di studinan di sapuanana. Sampah zahir mah babari di pelna. Sampah zahir mah babari di beuleumna. Instruksikeun ku lurah, instruksikeun ku camat, instruksikeun ku bupati kecil. Tanpa instruksi jelema nu peduli geus bebersih sorangan zahir. Tapi lamun aya sampah di otak, lamun aya limbah di otak, leuwih-leuwih lamun pejabat berlimbah otakna, naudzubillah min dzalik. Cak pejabat biasa, pejabat mah aya sampahan, iya kiai sampah mah lulu. Iki nu tadi ceramah wallahu alam ta otakna. Maksudna bersih apa aya sampahan. Tapi ayeuna mimik nama ya setengah lah. Yes, micelan sampah nu aya di otak, micelan limbah nu aya di otak paling sulit. Ulah sima neuleu sorban, ulah sima neuleu udeng-udeng, ulah sima neuleu jubah. Sebab ku ari mah jelema berjubah ternyata preman. Udeng-udengna gede luar biasa, ban Vespa mah eleh. Tapi kadang-kadang menta-mentakan nyana ka bupati, menta-mentakan nyana ka pemerintah. Iya kan lu kitu ngaranna ngeres otakna, sampah malulu. Tak justru melalui acara Isra wal Mi'raj, yu urang bersihan sampah zohir, sampah batin. Urang selaku ustaz, urang selaku kiai, yu urang bebarengan bersihan sampah nu aya di otak urang. Urang jadi santri, yu urang bersihan. Urang jadi pejabat, yu urang bersihan. Lamun kiai, ustadz, santri, pejabat kabeh bersih otak dakwa sampahan, negara Indonesia bakal ngelehkan Uzbekistan, bakal negara Indonesia ngelehkan Singapura, negara Indonesia ngelehkan Amerika. Indonesia makwaya raya di palingan bagi kuari. Kayak kene kok memundur di palingan. Mantak ayah kula di jero hate cita-cita yang jadi presiden ayah setik. Tapi wakilna WH. Namun lain WH mung ulama. Misalna cenah ieu mah wakilna Rusdi WH. Hayang aing. Hayang geus nyaho jadaekna aing mah. Cenah Haji Masuri bae leuwih sahayang. Cenah ieu mah Haji Bahri bae wah berkat bae kabeh. Bung, ini mah WH daek. Mun WH jadi wakil, masalah. Wow, jangan begitu cenah cek WH saya aja jadi presiden. Oh, tidak. Tebab pinteran aingnya naduh. Nanti dikembangkan doang. Nah ya para jamaah kaum muslimin. Wal muslimat rahimakumullah. Kanjeng Nabi lahir di Mekah. Diutus di Mekah. Satu acan diberangkatkan hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi diisrokin sareng dimi'rajkan. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ayatnya geus jelas dibaca tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Budak letik maca, pertengahan maca, kolot maca. Memang bagus dibaca, urang hartikeun. Tetapi nusa benerna Kanjeng Nabi diisrokeun tea ieu otakna geus eueuh sampah, eueuh limbahan, hatena bening murni bersih. Lamun Kanjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ku bersihna luar biasa, ku herangna. Cepres eueuhna naonan Kanjeng Nabi? Hiji we di jero kalbuna Allah, di jero otakna Allah, eueuh limbahan, eueuh sampahan. Hiber Kanjeng Nabi di luar alam nu ieu, asup nyelusup ka alam cahaya Kanjeng Nabi. bahkan ngaleuwihan batan alam cahaya. Moal kaharti ku adat akal anu teu terbuka, Yahudi, Nasrani, kafir-kafir tetepi yeuh. Iyalah Kanjeng Nabi, ku murnina, ku bersina, eueuh limbahan, eueuh sampahan, kalbu jeung otakna. Kanjeng Nabi kaluar ti alam ieu. Lamun Kanjeng Nabi kaluar ti alam ieu, urang sebagai umatna apakah bisa? Atuh bisa. Bisa urang ge sarua kaluar ti alam nu ieu. Kaluar ti alam nu ieu pleb. Ka mana cenah Kiai ka WC bisa. Urang mah keluar ti alam iya, alam dedelean nu iya ditinggalkan, alam dedengean nu iya ditinggalkan, alam aambuan nu iya ditinggalkan. Lamun urang geus bisa keluar ti alam nu eta, urang ge bakal bisa isro cara Kanjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi geus isro bisa mi'raj, atuh urang ge bisa mi'raj asar urang geus keluar ti alam nu iya. Carana kumaha cenah Kiai? Limbahna jeung sampahna ulah aya di dieu. Coba-coba cedak Kiai kumaha carana. Lamun urang hayang jadi presiden, ulah aya. Coplok. Mun urang hayang jadi sugih, jelema sugih, coplok. Lamun urang hayang jadi kiai, kiai ge sarua ondo, coplok. Ulah sok hayang jadi kiai. Mun hayang jadi kiai lamun teu dihormat pe marah. Eki bloon takus kitu teh. Coplokkeun kahayang-kahayang urang. Mun hayang kana geulis ulah. Cenah nu jore bae leuwih parah. Ulah. Ulah. Hayangna hiji bae Allah. Atuh lamun ka Allah doang mah hese. Hese sote cak anu teu mondok. Numantak nu sakola mah jauh ka Allah lantaran asal dibere be Allah doang hese. Tapi lamun nu mah santren geus bararisa ka Allah doang nya. Buktina nu mah santren mah jadi caki pudoli ge, nu pinter, nu sugi sakola asal ideot be mondok. Mantep eta kos kitu teh. Geus eta teh geus tanpa modal loba jasa di pondok pesantren. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ka mana ye kula mah cenah kiai neuk mondok ku bang kiai bae. Abah aya kene, emak aya kene. Aju, ieu mah kumaha kiai bae, cenah ieu mah deuk dahar deuk henteu kumaha kiai bae. Ya bagus si budak ge. Sakedeung deui ku aing dikubur sia ye. Ya, deuk ka Allah bae teh kudu boga ilmu. Ilmu nu deuk ka Allah bae lain babari. Jadi aya ilmu-ilmuna, urang boga presiden ku ari pinter. Nu mantak dijadikeun presiden ge teteh ku pinter, tapi encan karasa ku urang politik jeung perekonomianana. Mantak urang teh neuleu kapinteranana mah oke, tapi encan karasa. Lamun jelema pinter tapi can aya mangpaatna sarua jeung bodo. Kiai pinter, ngaji naon bae bisa tapi eueuh mangpaatna sarua jeung nu bodo. Eta mah persis mun dina Quran diibaratkeun himar mamawa kitab. Di babawa bae himar bae tilok baca kitab. Kitab naon bae aya di punggungna di babawa ka dieu ka ditu tapi titah maca teu beluleun. Sarua jeung kiai otakna hebat. Pemikiranna hebat, ngajina luar biasa tapi teu pernah diamalkeun persis kos himar mamawa kitab. Lamun kiai bae kos kitu pejabat ge teu sarua. Nu ku urang kuar dibutuhkeun kiai pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Pejabat pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Nah, Kanjeng Nabi diisrokeun sote sabada Kanjeng Nabi dipilih ku Gusti Allah kabersihanana. Ieu teh jang contoh pikeun umatna. Lamun umatna bisa ngabersihan sampah-sampah, ngabersihan limbah-limbah, urang ge bisa isro kaluar ti alam ieu. Dedengean lain nu ieu, dedeleuhan lain nu ieu. Urang nyaritakeun sama Allah bae. Salah sahiji sifat Allah teh sama, hartina sama teh ngarungu Allah mah mukhalafah lil hawadits. Henteu make daun ceuli. Kertek urang teh kadenge bari gandeng deui. Kertek urang kadenge ku Gusti Allah buandeng. Eta teh kereteg da doang. Kereteg urang teh kadenge ku Gusti Allah no buandeng. Nu mantek jeung Gusti Allah mah henteu kudu gandeng gandeng. Ja kereteg na geus kadengean gandeng. Kiai, ulama, lamun geus bisa ngabersihan celina, matana, irungna bakal dibere dedengean seperti kos gitu. Kapangge jeung jelema kadenge tah hatena tah. Kula barang leurus di kadenge. Teu kudu ngomong. Atuh kadenge jeng jeng suarana kadenge jeng jeng. Kadenge suarana. Suara naon cenah Kiai? Hayang nyandung. Kadenge suarana. Atuh teu kudu dicaritakeun. Haji Agus kadenge. Kunaon cenah Kiai? Hayang nambah deui. Anu mantak kukula ieu caritakeun ka urang Cilongok anu aya di dieu nyana kakarek tilu jadi hiji deui jatahna. Beusi aya ulah nu rangda, ulah nu kolot nyana hayangna ka Parawan. Umur 17 tahun. Tapi beungeutna kos Uzbekistan. Atuh moal mangih datang ka paeh ge di Indonesia mah. Ih bisa kadenge. Hate-hate jelema teh bisa kadenge. Tah lamun geus bisa kadenya bisa Isra. Bisa Isra. Kos kubaha. Aya jelema datang ka Kiai Khalil Bangkalan. Mat sore. Sore. Wah, cek Kiai Khalil berarti lain Islam. Berang di deuleu batana sipit. Oh, koh. Duduk koh. Geus kajawan ku nyana. Engkau udah kedengeran sama saya dari jauh juga. Engkau pengen kaya ya? Iya. Kalau udah pengen kaya, ntar saya ngedoa aminin ya. Iya Kiai. Udah ketahuan sama saya. Yo amin. Eta Kiai Khalil ngadoana wawing awing awang awing awung amin jagian eta. Awing awung awing awang awing amin. Tekcor, tekcur, tekcir, amin. Wassalam, alhamdulillah. Udah pulang sono. Sugi tadi doakin gitu doang deh. Si engkau bebejabe, wah, lu mending ke sono lu. Gua didoain sama dia, awing, awang, awung. Wah, ya gua. Kiai hebatnya seta. Kadenge, lain disungut, lain di hate. Wali Allah makos gitu, lain disungut, lain di hate. Hartina lain disungut lain di hate sungut keur ngomong naon hate mah ka Gusti Allah lamun jelema hatena selalu ka Gusti Allah mujarab mustajabud da'awat beda jeung sungutna ngomong hatena ka mana meni eta mah moal mustajab ambal ayah teman kos kitu mah. Nah Kangjeng Nabi dilempangkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan tipeutik makna lailan. Makna lailan teh penting, hartina penting teh poek. Hartina poek cek ahli tasawuf mah bodo. Kanjeng Nabi diberangkatkan bodo. Jang contoh ka urang poek. Hartina ketika urang bodo kudu berangkat. Kanjeng Nabi berangkat di tengah malam. Yakne jang umatna ketika urang bodo kudu berangkat. Menuju Gusti Allah. Ketika Mi'raj bakal menang cacaan. Urang ge ketika Mi'raj bakal menang cacaan. Apakah urang kudu nuturkeun Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa haju Mi'raj ka luhur moal bisa sama khusus yang Kanjeng Nabi jang umatna urang bisa Isra kuari Mi'raj kuari. Isra sakahayang urang Mi'raj sakahayang urang. Asal urang nyaho carana ketika urang geus bisa Mi'raj, bisa Isra, Mi'raj ka Gusti Allah bisa. Waliullah iraha hayangna Mi'raj ka panggih jeung Gusti Allah. Di mana bae teka kurung ku waktu, teka kurung ku zaman. Masyaallah. Nah, singkat bae nu tadina kula rek nyaritakeun perjalanan Kanjeng Nabi melalui ahli thariqah jeung ahli tasawuf. Lantaran jamna jam 12 hasilna bae hasil Isra kapanggih jeung Gusti Allah hasil Isra Mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah dibere oleh-olehna salat Sakumaha tadi? Ya orang maka bege ahli sholat. Ketika orang jadi ahli sholat berarti jadi ahli Allah. Ketika orang geus jadi ahli Allah, moalik kamanakeun ku Allah, sorga. Mantak iya orang kukumpulan jeung ahli sorga. Alhamdulillahirobbil. Eta mah cenah aya nu maling hiji dua ka neraka heula. Sakitu doang. Ieu salat hese. Sebab di zaman Imam Hanafi aya muridna pedagang. Begitu ta pedagang leungit duit bebeja ka Imam Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Mama abi ieu menta tulung ka mama. Aya naon? Hasil dagang duit dikumpulkeun dina bungkusan. Haju bungkusan tersebut ditendeun wallahu alam di mana kula nendeuna. Gusti teangan imah, meja, lamari teu kapanggih. Terus ka dapur-dapur ka imah babaturan teu kapanggih. Geus dua poe kula neangan duit teu kapanggih. Ieu mah menta pangdoakeun ka mama supaya kapanggih coba mama. Oh, cek Imam Hanafi. Penting mah tahajud bae nya. Osok tahajud ti lo. Carang ya kana. Penting tahajud aya kapanggih mah. Mangga. Ngan tahajudna mimiti sare aja jam 12 hudang. Mun kira-kira teu bisa hudang menta panghudang ka pamajikan. Insyaallah. Di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4. Rakaat geus ulah diitung. Apakah eta tea 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ke jam 4. Berarti sabar jam? 1, 2, 3, 4 jam. Oke, gak panggil. Masya Allah, hatur nuhun cenah kiai petunjukna. Kukula bakal jasa dilaksanakan. Sok laksana. Insya Allah gak panggil. Nyah. Mana? Balik nyana kayuma langsung ngadaguan maghrib, tes maghrib, terus sare, udang lah jam 12, mandi, wudu, kacai, sholat tahajud, sholat tahajud, Allahu Akbar, selesai dua rakaat, sholat tahajud, Allahu Akbar, dua rakaat, sholat tahajud, Allahu Akbar, Korengan duit nyelepe, aing inget itu kangen imah. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Hari tak kene, beres salam-salam, terus ke dapur, ayah di sisi. Yes, ya alhamdulillah. Beres, ada hees, beisuk-isuk, bebeja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cek Imam Hanafi teh kapanggi jam sabaraha kapanggina kula jam 12 langsung tahajud dua rakaat tilu rakaat genep rakaat kapanggi aja terus teu tahajud henteu cek Imam cek Imam Hanafi tapos kitu salat siamah hampir sarua jeung panitia masjid kos kitu kabeh salat itu salat urang mah asal geus kapanggi bae pamaksuna eureun salat urang mah tah cek Imam Hanafi hesena salat cacak-cacak anjen ieu murid kula komo meureun di tahun 2015. Tujuan salat teh macem-macem, aya nu hayang laku ieu, hayang naik itu asal enggeus bae hasil. Eureun salatna. Cek Imam Hanafi atuh lain diteruskeun ta tahajud, geus kapanggih mah kapanggih bae. Isuk tahajud moal cek jana. Geus kapanggih. Kitulah para jemaah gambaran salat. Urang lamun nyaritakeun salat urang hampir rata-rata kos kitu. Tapi lamun geus boga rasa salat eta bahwa ieu gerentes hate urang kadenge ku Allah bari kadengena lain laun-laun gandeng ku Gusti Allah kadenge. Tengetkeun. Ngajina tengetkeun. Kreteg hate urang kadenge ku Gusti Allah bari kadengena gandeng cek Gusti Allah. Geus lamun kadengena gandeng ku Gusti Allah. Isin amat lamun urang ngereteg-ngereteg hate luar daripada ridho Allah. Sok gerage, regepkeun. Encan belajar sholat sakumaha ahli sholat. Belajar sholat teh kudu ditalkin sarua bae, okos zikir. Meureumkeun dunia. Ceuli pareuman. Ceuli cocokan urang ngadengena naon. Mun aya mah ngan timah ka dieu geus. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, belajar salat secara zahir mah gampang. Ngadegna nu rapi, rukuna nu rapi, itidalna nu rapi, sujudna nu rapi, julusna enteng. Ketika orang boga kasakit cara paweha sampeanana teu sehat, atuh sabisana urang. Atawa aja lemah teu bisa nangtung sabisa urang. Zahir mah gampang, tetapi ngahadirkeun Gusti Allah aya di jero kalbu. Yeuhlah nu hese. Praktekna saeutik. Lamun Gusti Allah diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berarti di masjid horenganan awak urang teh cek ahli torikoh ma masjid. Nges urang dek isro ulah dengan masjid, awak urang masjid. Paling hebat masjid adalah masjidil haram, sebab di masjidil haram aya baitullah. Di awak urang aya baitullah, ciptaan Allah. Mana ciptaan Allah? Kolbu. Awak urang Masjidil Haram, kolbu adalah Baitullah. Masya Allah. Wa tahir baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Wa idh bawana li Ibrahima makanal bait, ala tusyrik bi. Kanjeng Nabi Ibrahim teh titah ngabangun Baitullah. Ketika dibangun Baitullah, bersihan Baitullah. Jang nu toaf, jang nu itikaf, jang nu salat, jang nu ruku, jeung tadarru ka Gusti Allah. Kalbu urang teh Baitullah, bersihan. Lamun di kalbu, lamun di Baitullah aya Allah. Sarita aya Allah teh mustajabu da'awat nu mantak urang di anjurkeun ka Baitullah. Di Baitullah maqam ijabah, kalbu urang aya Allahan. Wa Allah teh fi qalbil mukmin, Allah aya di jero hate jelema mukmin. Lamun urang geus boga rasa, awak urang Masjidil Haram, kalbu urang Baitullah, di kalbu aya Allah, terapkeun gerage. Tak lengan urang ka dieu keun plak bakal merenung urang. Lamun di jero kalbu urang aya Allah, isin atuh. Ketika urang ngomong naon bae, urang neuleu naon bae, urang dengi naon bae, geus kanyahoan ku Gusti Allah. Renungkeun gerage. Ketika ku urang direnungkeun, bakal terus mantep, mantep, mantep. Ketika geus mantep jasa, urang ngerasa deket jeung Allah. Lamun urang geus rasa deket jeung Allah, bisa Isra, bisa Mi'raj. Ikan sakadar globalna doang, lantaran geus penting. Insya Allah iraha deui waktu urang lanjutkeun tentang kedekatan diri urang jeung Gusti Allah melalui aturan Isra Mi'raj. Kakarak Isra, ketika urang mi'raj ka Gusti Allah, ngamikrajkeun roh urang sabada ditoapkeun di kalbu urang. Roh urang bisa ngalayang mi'raj ka Gusti Allah. Numantak aneh ketika kaula di Imam Bukhari beres ziarah, Habib Lutfi nelepon ka Haji Agus. Cik Habib Lutfi, ya Salim, lihat orang pakai bawa tongkat enggak? Haji Salim bingung, nanya ke kula. Kiai telepon jeung ti Habib Lutfi, kapangih jeung teu make tongkat. Cih. Habib Lutfi mah teu neuleu teu milu ka Uzbekistan, tapi nyahoeun kula kapangih jeung jelema nu make tongkat. Padahal mah nu bareng jeung kula 160 teu neuleu nyana. Neuleuna teu nuga reulis. Ieu dasar barang kawarah kabeh meureunan. Kulaon Habib Lutfi anu adi Pekalongan, neuleu kula jabatan tangan jeung jelema anu make tongkat. Iyalah satu contoh bahwa jelema anu geus bersih kalbuna bisa isro nyana. Iraha bae berangkat jana di Pekalongan ka Bukhara, Berangkat jana ti Pekalongan ka Naksabandi. Ketika kula sasalaman jana neuleukeun. Nu mantak jana telepon ka Haji Agus, kula kaget. Hai Pak Haji tadi bahwa kula keur sasalaman ningali henteu. Wallah alamnya. Takah. Nyana mah neuleurus di nu teu neuleuh. Sok-sok hayang akur bae. Masyaallah Karim. Nailah kaistimewaan hamba Allah anu geus dibukakeun hijab. Bisa isro iraha bae, bisa isro di mana bae, bisa isro kumaha bae. Ya Allah ya Rob. Sieun ditelepon. Ke ceuk kula jawabanana ke bae lah Pak Haji. Ieu aneh jasa Habib Lutfi ku apaleun. Nah kitulah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulah sembarangan jeung ahli Allah. Lain Habib Lutfi bae anu bisa isro. Lain Habib Lutfi bae anu bisa mi'raj. Bahasa Isra jeung Mi'raj bahasa ahli hakikat masih kene hamba-hamba Allah loba nu diisrokeun jeung di mi'rajkeun. Lamun eueuh hamba Allah nu bisa Isra jeung Mi'raj model Habib Lutfi, kiamat Indonesia. Korupsi ambalayah kabeh. Kriminal ambalayah kabeh. Pezinahan lain bae di hotel di kontrakan geus ambalayah. Masya Allah, maling geus ambalayah. Geus tinggal siksaeun Gusti Allah, tapi Allah masih kene ngahargaan ka hambana anu cerdas otakna, anu was, anu rindu ka Gusti Allah, asik ka Gusti Allah, anu model Habib Lutfi. Urang kula di Bukhara, kula di Naksabandi keur ziarah kapanggih jeung hiji jelema nu didinya teu nyaheun Habib Lutfi apalin. Masya Allah Karim, murikak bulu kula lagi. Cikula mola ka dijawab ke temu Haji Salim engke bae. Iba dicaritakeun sote Kanjeng Nabi diisrokeun eueuh kokotoran dina otak jeung kalbuna. Ketika urang sarua jeung Kangjeng yakne sarua teh bisa ngabersihan kalbu, bisa ngabersihan otak. Pikiran urang ka Allah bisa isro. Bisa mi'raj ka Gusti Allah, hartina mi'raj amprok jeung Gusti Allah. Wusul ilallah. Boga cara-cara tersendiri. Gambaran Isra Mi'raj teh eta teh lain sakadar perjalanan seperti eta. Eta mah sembah perjalanan simbolis anu ku urang kudu dituturkeun. Hanya segerintil dua gerintil manusialah anu bisa nuturkeun perjalanan Kanjeng Nabi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Di awak urang geus piduh aya Masjidil Haram, aya Baitullah, aya Sidratil Muntaha. Hiji-hijina awak urang teh ieu adalah disimboliskeun di perjalanan para nabi, para rasul. Tinggal urangna bae ngaji ulah eureun-eureun bersyariat anu rapi. Ketika urang geus hebat syariatna hayang ningkatkeun ibadah, persilahkeunlah untuk bertoriqoh, tapi ulah waka bertoriqoh mun syariatna can rapi. Ketika toriqohna geus mantap bakal dibere ilmu laduni yakni hakikat. Iyalah wali Allah anu bisa isra iraha bae, mi'raj iraha bae, wusul ilallah. Nu mantak urang bisa ziarah di ziarahan bae di urang Syekh Maulana Hasanuddin, nyana bisa isra, nyana bisa mi'raj. Ketika nyana dekat Cirebon, nyana leumpang jalan darat. Ketika leumpang nyana mangan peureum doang. Cak jara Gusti Allah abdi leumpang ka Cirebon capek, ja Gusti mah maha kawasa, deukeutkeun atuh Cirebon. Nyana peureum doang, beunta geus aya di Cirebon. Syekh Maulana Hasanuddin tinggali geura dina manakibna. Masyaallah Karim. Begitu di Cirebon balik deui ka dieu, ya Allah ya Rabb, abdi mah embung jalan darat hayang jalan laut bae. Lantaran jalan darat mah sok kapanggih jeung macem-macem nu sepi mah jalan laut bae Gusti. Teaskeun ieu laut Gusti. Nyana jalan laut di Cirebon tek naik. Eta naon gara-garana cai. Teas ku Syekh Maulana Hasanuddin. Begitu leumpang di laut teas ka deuleu. Ku nelayan-nelayan bahwa nyana leumpang di cai. Begitu ka deuleu ngadoa deui ka Gusti Allah. Gusti abdi mah embung ka deuleu Gusti. Deukeutkeun ieu Banten. Dideukeutkeun Banten ngalengkah deui ka Banten. Nu mantak di zarahan ge. Lamun Rusdi bisa leumpang di luhur cai, wow. Shooting aing. Shooting ulah henteu. Aing teu saha. Wah, ujianan aing nu ngadoa na lamun nyana bisa di luhur cai haju nyana ngadoa kos kitu. Kula ngadoa, "Hei, hiu leg-leg." Ya Allah ya Rabb. Urang lamun nyaritakeun wali Allah, ulah nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin, ulah nyaritakeun Imam Bukhari, ulah nyaritakeun Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi mah kapan bisa mehan jelema bisa ngahirupan jelema sarua bae sareng Kangjeng Nabi Isa. Ih, atuh lila laun mantak kula kamari ziarah ka ditu. Anu kudunan 5 titik tapi kula mah 8 titik alhamdulillahirabbil alamin. Masih keneh ditanyakeun ku kula ari Imam Tirmizi di mana? Tirmiz teh kota di dieu masih berapa kilo? Di dieu masih keneh 600 kilo keneh. Masyaallah ka Tirmiz. Imam Muslim masih jauh. Nah masih keneh lalakon loba horeng di Uzbekistan teh para aulia-aulia Allah anu bisa Isra Mi'raj. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jelema anu geus bisa Isra Mi'raj doana manjur. Ngan nyanana embung ngadoa. Embungin nyana mah ngadoa geus lantaran Allah na geus aya di kalbu. Allah Maha Uninga. Kumaha Gusti Allah bae? Sesuaikeun jeung Lailul Mahfud tadaekeun nyana mah. Mane ingat ka Sidina Umar bae. Sidina Umar keur cicing bae di masjid aya sahabat salat. Cepat jasa sholatna. Salli pada diri. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Beres, sobat rokat. Cepat jasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah, ya Allah. Mun bahasa orang mau. Ya Allah, abdi asupkan ke sorga Gusti Allah. Sanggesna ke sorga. Abdi mata pendamping bidadari Gusti Allah. Bidadari daulah hiji sesuai jeung Kanjeng Nabi 73 Gusti. Abdi mah. Ditepak bae hekul Sayyidina Umar. Woi. Ai salat cepet sia jeung teu husu ai doa pohara jasa sia. Tolol cek Sidina Umar salat teh weh lah nu rapi teu kudu ngadoa-doa. Ieu mah ai salat kocrek-kocrek ai gadoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Percis geus kifudol eta. Ki Jamal sarua eta. Habib Rozak sarua tiktok-tiktok ge eta geus kitu. Urang kabehan maksudna mah. Urang kabehan asal salat bae ngadoana. Kebelan ngadoa jeung salat. Tak iyalah urang teu wauh jeung Allah model qasid. Waliullah mah teu. Cara tadi we hawing hawung hawing hawung hawang sugih jelema. Apas anu ka Habib Nuh teh, ka Habib Nuh. Jelema asal datang ka Habib Nuh carekan ciduhan gitu we Pan. Aya tukang cangkaleng. Tukang cangkaleng di Cianjur datang ka dinya ziarah ka Habib Nuh. Ku Habib Nuh ditampilin jageng. Asal ngomong jageng. Asal ngomong buak ya ratunya dah kanyerian balik. Barang balik dagang cangkaleng. Masya Allah laku lah luar biasa. Laku jasa. Gua sebab bokiloan kintalan tonan. Jadi sugih jasa. Mantak jakjana saya mun hayang sugih. Mendingan ka Ang no. Menta ditampiling kira saya. Beratang kadi itu. Ang tampiling ang. Ang tampiling aku ang seri bahe. Ta tampiling nawali. Lain-lain ciduh nawali. Lain-lain agak. Ayo tak. Anu di dieu teh anu kukula sok dicaritakeun gentung kedah teh masyaallah pohara. Nah ieulah para aulia Allah nu mantek si hade jeung wali mah dicarekan kudu tiis teh. Kudu tiis, tampiling kudu tiis sebab lain satampiling-tampilingna nyana gerakna meunang ngagerakeun Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicukupkeun zaki insyaallah urang sambung ke urusan Isra jeung Mi'raj anu datang ka wusul ilallah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya harewos cenah ieu mamanawianan urang Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa naye keur ngabangun masjid nu ikhlas anu ridho neangan ridho Allah insyaallah urang sugan bisa babarengan jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala anu mawa duit. Dipersilakan yuk orang babarengan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassal. biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil bahri ya Allah salatullah salamullah ala Gusti Allah kahiji mudah-mudahan urang dijadikan umat Kanjeng Nabi urang jadi umat anu bener pakai karido ku Kanjeng Nabi syafaatan jaga ku Kanjeng Nabi di bawah bendera Kanjeng Nabi urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang mudah-mudahan diampura, diberi daya ibadah ka Gusti Allah, taat ka Gusti Allah, taat ka Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una, wazidna ilman wa yaqinan, wazidna ilman wa yaqinan, wazidna ilman wa yaqinan, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udhu billahi min kulli hal ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.